أحسنتم بارك الله فيكم. Ayuhal hadirun, azani Allah wa iyyakum. Surat ini At-Takatsur adalah tergolong surat Makkiyah, turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini meskipun pendek-pendek ayatnya, ya, hanya saja di dalamnya terdapat nasihat yang sungguh sangat mengena. Peringatan yang sangat tajam, ya, bagi kita, khususnya mereka-mereka yang terbuai dengan at-takatsur, perlombaan memperbanyak harta benda dunia. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih di dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 43, kata beliau, ukhlisat hadhihi surah lil wa'di wal wa'idi wat tahdid wa kafa biha maw'idatan liman aqalaha. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, surat ini at-takatsur dimurnikan untuk penyebutan tentang janji, ancaman, ancaman dan sesuatu yang menakut-nakuti. Cukup, kata beliau rahimahullah, surat ini sebagai peringatan bagi mereka yang bisa memahaminya. Tentunya kita bisa mengambil peringatan dari Al-Quran sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, tentunya dengan cara kita memahaminya, mengerti maknanya dan tafsirnya, dan juga ucapan para ulamanya. Dan setelah itu baru kita bisa mengambil peringatan darinya. Ya. At-takatsur maknanya, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adalah an yatlubar rajul an yakuna aktsar min ghairihi. At-takatsur adalah seseorang menginginkan agar dia lebih banyak dari orang lain dalam hal harta benda dunia. Wa hadza madzmum, dan ini kata beliau rahimahullah, madzmum, tercela, illa fi ma yuqarribu ila Allah, kecuali pada perkara-perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari at-ta'at wal khairat, ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Dan juga perkara-perkara dunia yang diperuntukkan fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca tafsir dari beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullah ta'ala alaih. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Kita artikan dulu ya surat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur, sungguh perlombaan memperbanyak harta benda dunia melalaikan hati-hati kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke liang lahat, masuk kuburan. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, atau berhentilah. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian berhentilah. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, pasti. Seandainya saja kalian, wahai manusia, mengetahuinya dengan pengetahuan yang mantap, yang meyakinkan. La tarawunnal jahim, demi Allah, kalian kelak akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian demi Allah kalian akan melihat ya neraka jahim. Ataupun thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian demi Allah sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahim dengan mata kepala kalian. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian sungguh demi Allah kalian akan dimintai pertanggungjawabannya ketika itu di hari kiamat atas segala kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih dari terjemah ataupun makna dari surat ini. Kata beliau rahimahullah, yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la sharika lah wa ma'rifatihi wal inabati ilayh wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai' alhaakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mencerca para hambanya, karena mereka sibuk, ya lalai, dari tujuan yang dia diciptakan karenanya, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalai dia dari mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan dan segala perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai', lalai dia dari mendahulukan cinta Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mentahdir, memperingatkan dan mencela mereka-mereka yang lalai dari perkara-perkara di atas, alhaakum, sungguh kalian telah dilalaikan dari perkara-perkara di atas, dari peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dari pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari al-inabah kepada Allah, dari kecintaan dan mendahulukan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dari segala sesuatu. Apa yang menyebabkan kalian lalai dari itu semua? At-takathur, perlombaan, memperbanyak harta benda dunia, ingin dia lebih banyak hartanya, rumahnya, kendaraannya, keluarganya, daripada yang lain. Inilah yang menyebabkan kalian terlalaikan dari perkara-perkara tadi yang sangat penting, yang merupakan tujuan pokok dari diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa lam yadhkur al-mutakatsir bih. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan perkara apa yang kalian perlombakan, perkara apa yang kalian berupaya untuk memperbanyaknya. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh at-takatsur, perlombaan memperbanyak harta benda. Tidak disebutkan di sini apa yang diperlombakan. Apa faedahnya? Kata beliau rahimahullah, tidak disebutkan di sini sesuatu apa dari dunia yang diperlombakan. Liyashmala dzalika kullama yatakatsaru bihil mutakatsirun, agar mencakup segala perkara yang diperlombakan oleh mereka-mereka yang memperlombakannya. Wa yaftakhiru bihil muftakhirun, dan agar mencakup semua yang dibanggakan oleh mereka-mereka yang membanggakannya. Silakan sebutkan. Wala haraj, dari perkara-perkara yang diperlombakan oleh manusia, dari harta benda, apakah sifatnya materi, anak, istri, rumah, kendaraan, ataupun sifatnya maknawi, jabatan, kedudukan, ataupun ilmu, ataupun yang lainnya. Apabila dia perbanyak ini semua, ya, li ajli takatsur, dalam rangka takatsur, memperbanyak harta benda, ingin lebih banyak dari temannya, maka ini tercela. Ya, masuk pada ayat ini, alhaakumut takatsur. Kata beliau, minat takatsur fil amwal, di antaranya at-takatsur, berlomba-lomba memperbanyak al-amwal, harta benda, wal aulad, anak-anak, wal ansar, penolong-penolong, pendukung-pendukung, wal junud, tentara-tentara, wal khidam, wal jah, pembantu-pembantu dan kedudukan. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, terlalu banyak untuk disebutkan perkara yang dipersaingkan oleh manusia, perkara yang diperbutkan oleh manusia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan perkara apa yang diperbutkan, yang diperlombakan oleh mereka, karena saking banyaknya, agar mencakup semua itu. Mimma yuqsadu minhu mukatsaratu kulli wahidin lil-akhar, yang mana dimaukan dengannya agar seseorang itu lebih banyak daripada yang lainnya. Walaisal maqsudu bihil ikhlasu lillahi ta'ala, dan bukanlah maksud dia memperbanyak itu semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua dia perbuat untuk kepentingan hawa nafsunya. Ditambahkan oleh ulama yang lain, di antara faedah tidak disebutkannya sesuatu yang diperbutkan itu adalah bahwasanya yang tercela itu bukan sesuatu yang diperbutkan itu, bukan harta benda, anak, istri, rumah dan semisalnya, tapi yang dicela itu adalah at-takatsur, perbuatan berlomba-lomba ini yang ada dalam hatinya. Dia ingin agar lebih banyak daripada yang lainnya. Ini yang tercela. Dan dua makna ini tercakupi dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur, maknanya at-takatsur, perlombaan memperbanyak harta benda dunia, telah menyibukkan hati-hati kalian, حتى لهوتهم عن الآخرة. حتى لهوتكم عن الآخرة. Sehingga kalian terlalaikan dari akhirat. Kalau kita belajar bahasa Arab, alhaakumut takatsur itu jumlahnya jumlah khabariyah, bentuknya berita alhaakumut takatsur, tapi maknanya insya, celaan, cercaan bagi mereka-mereka yang tersifati dengan sifat ini, memperbanyak harta benda dalam rangka takatsur, berlomba-lomba padanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, alhaakumut takatsur ablagh, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, alhaakumut takatsur ablagh fi dzam, lebih tajam dalam cercaan daripada kalau dikatakan syaghalakum at-takatsur. Jadi ucapan Allah alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh at-takatsur, perlombaan memperbanyak harta benda dunia, ini lebih tajam daripada ucapan syaghalakumut takatsur, kalian tersibukkan dengan perlombaan. Kenapa? Karena lahu, kelalaian ini menimpa hati. Hatinya yang lalai, meskipun mungkin dari sisi dunia dia tidak seberapa, kerjaannya tidak seberapa, tapi dalam hatinya memiliki dia keinginan yang kuat untuk dia bisa lebih banyak harta bendanya daripada yang lain. Hanya saja dia belum dapat jalannya. Adapun tersibukkan, bisa jadi dia seluruh anggota tubuhnya sibuk dengan pekerjaannya, tapi hatinya tidak lalai. Ingat Allah, ingat zikrullah. Demikian kata beliau rahimahullah. Jadi alhaakumut takatsur itu lebih tinggi dalam cercaan kepada mereka-mereka yang tersifati dengan sifat ini daripada ucapan syaghalakum at-takatsur, kalian tersibukkan. Karena bisa jadi anggota tubuh kita sibuk tapi hati kita tidak sibuk. Ingat Allah. Tapi yang lalai hatinya sudah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang namanya at-takatsur, perlombaan, itu mencakupi segala sesuatu yang itu melupakan dan melalaikan hamba dari Allah dan negeri akhirat. Iya. Bukan hanya pada perkara-perkara yang sifatnya duniawi, harta benda duniawi, tapi juga mencakup ilmu, hafalan. Ini juga jelek. Kalau seseorang memperbanyak ilmu, hafalan, tujuannya tafakhur wa takatsur, untuk agar dia lebih banyak dari temannya, untuk dia berbangga dengan hafalannya, ini pun tercela. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, lebih jelek lagi dia kondisinya daripada mereka yang memperbanyak dunia. Ya, karena dia menggunakan sebab-sebab yang ini merupakan sebab dari kebahagiaan dia di akhirat untuk dunia. Adapun dia yang berlomba-lomba mencari dunia dengan sebab duniawi, sama-sama keduanya tercela, tapi yang menggunakan alat ataupun agama sebagai alat untuk meraih tujuannya, cita-citanya seperti kemuliaan, pujian manusia, ini lebih jelek lagi kondisinya. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullah taala alaihi. Dan at-takatsur itu ada dua macam. Ada at-takatsur bil qaul, dengan ucapan, yaitu seseorang yang dia telah menghasilkan dunia, apakah harta benda, rumah, kendaraan, dan mengatakan dia berkata kepada temannya, rumah saya lebih banyak daripada rumah kamu, sudah dihasilkan ini, ataupun kendaraan saya lebih mewah daripada kendaraan kamu, dan yang semisal itu. Ini at-takatsur bil qaul. Dan yang kedua, dan ini yang dimaukan ya dengan ayat ini, adalah at-takatsur bil amal. Ya. Memperbanyak sesuatu dengan amalan, di mana dia kerahkan segenap kemampuannya, bahkan dia habiskan umurnya untuk menjalani sebab-sebab yang dengan sebab ini dia berharap bisa lebih banyak daripada yang lain. Ini at-takatsur yang tercela. Iya. Yang melalaikan dari akhiratnya. Ya. Adapun at-takatsur dalam ketaatan, dalam kebaikan-kebaikan, maka ini matlub, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan ataupun menggambarkan tentang kondisinya ahlul jannah dan jannah dalam surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka untuk ini surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, hendaknya kalian berlomba-lomba untuk lebih banyak daripada yang lainnya. Ya. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seandainya seseorang mendapatkan banyak harta. Ya. Mendapatkan banyak kendaraan, rumah dan yang lainnya. Tanpa at-takatsur, dia hasilkan ini semua harta benda ini yang banyak ini tidak dengan cara at-takatsur, berlomba untuk lebih banyak dari yang lainnya. Hanya saja dia dimudahkan oleh Allah rezekinya. Alhamdulillah, bisa beli ini, bisa beli itu. Maka ini tidak tercela, keluar dari celaan. Karena dia banyak hartanya, ya, dalam hatinya tidak ada keinginan untuk dia lebih banyak daripada yang lain. Tidak mau kalah dari yang lain. Dia dimudahkan oleh Allah rezekinya. Maka ini dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Bahkan kita dapati, ya, para sahabat Nabi pun ada di antara mereka yang kaya. Abu Bakar termasuk yang kaya, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf. Ini mereka dapatkan kekayaan ini bukan dengan at-takatsur. Allah mudahkan rezeki bagi mereka. Di sisi lain rezeki yang mereka dapatkan itu mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cercaan ataupun celaan dalam ayat ini al-hakumut takatsur menimpa mereka-mereka yang tersifati dengan at-takatsur ini. Yang itu ada dalam hati-hati mereka. Terkadang kita dapati orang yang dia miskin, cuma dalam hatinya terkena penyakit ini, al-hakumut takatsur. Dia kepengen kaya, lebih kaya dari si ini dan itu, cuma dia enggak mampu. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita lanjutkan dulu. Ya, ucapan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fastamarrat ghaflatukum wa lahwatukum wa tashaghulukum. Kemudian terus berlangsung ini kelalaian kalian, ya, kealfaan kalian dan kesibukan kalian memperlombakan dunia, memperbanyak harta benda dunia. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke liang kubur baru berhenti. Hatta di sini maknanya lintihail ghayah, untuk menunjukkan akhir dari sesuatu. Terus mereka berlomba dan berlomba, berhenti kapan? Ketika mati, masuk ke liang kubur. Fan kashafa lakum hina idzin alghita, maka ketika sudah mati maka terbukalah penutup yang selama ini menutupi mata dan mata hatinya, sehingga dia tidak melihat ataupun meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan ancamkan nanti setelah dia meninggal. Iya. Fakashafa fan kashafa lakum hina idzin alghita, maka tersingkaplah ketika sudah mati alghita, penutup yang selama ini menutupi matanya ataupun mata hatinya. Iya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, ini setelah mati Allah katakan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, dahulu kamu di dunia lalai untuk mempersiapkan dirimu menghadapi kematian ini. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka sekarang setelah kamu mati kami singkap darimu penutup yang selama ini menutupimu di dunia. Fabasaruka al-yawma hadid, maka di hari ini pandanganmu begitu tajam. Dia tahu selama ini dia hidup di dunia dalam kelalaian, dalam kesesatan, dalam penyimpangan yang sangat jauh. Penyesalan akhirnya yang dia tuai. Ya. Walakin ba'dama ta'azzara 'alaikum istinafu, hanya saja kesadarannya, ya, matanya baru terbuka. Ba'dama ta'azzara 'alaikum istinafu, setelah kamu tidak bisa lagi mengulang hidupmu di dunia. Terlambat menyesali dia dengan sebesar-besar penyesalan. Dia berkata dengan penyesalannya, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dahulu aku berbuat untuk kehidupanku, untuk kehidupanku setelah matiku ini. Juga dia mengatakan, rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma taraktu, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa apa? A'malu saliha, beramal saleh meskipun sebentar saja. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma taraktu, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wadalla qawluhu, sedangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kuburan, menjadi penghuni-penghuni kubur, baru berhenti dari perlombaan kalian. Ya. Kata beliau rahimahullah, annal barzakh, ucapan Allah ini hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur, annal barzakh, darun maqsudun minhal nufudhu ila daril baqiyah. Bahwasanya alam barzakh, alam kubur adalah negeri yang dia dituju dengannya untuk bisa sampai kepada negeri yang kekal dan abadi, negeri akhirat. Ya. Diketahui dari mana? Dari kalimat zaroya zuru, zurtum. Ya. Kalian ziarah kubur, mati maksudnya. Kenapa kematian alam kubur disebut dengan ziarah? Karena orang manusia di kuburan itu tidak selamanya. Ya, menunggu nanti kebangkitan. Seperti halnya orang ziarah, ziarah datang mengunjungi yang hendak dia ziarahi, kemudian dia pulang. Demikian pula orang yang masuk kuburan, dia ziarah, menunggu dia ditiupnya sangkakala terjadi hari kiamat. Wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqa al-mursalun. Ditiuplah sangkakala. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba manusia seluruhnya keluar mengalir dari kuburannya. Ya. Qalu ya wailana, seraya mengatakan celaka kami, man ba'athana min marqadina, siapakah gerangan yang membangkitkan kami dari tidur kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan sungguhlah benar berita para rasul. Dibangkitkan, kemudian dihimpunkan mereka semua di padang mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah fi ardin baydha afra. Manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dihimpunkan mereka semua dari awal sampai akhirnya di padang mahsyar dalam kondisi matahari didekatkan 1 mil. Sangat dahsyat. Ya, sangat mengerikan. Terus masih ada fase-fase berikutnya. Dan fase kubur adalah fase pertama dari alam akhirat. Disebutkan oleh Hani, Maula Uthman ibn Affan. Ya, radiyallahu ta'ala anhumah, bahwasanya Uthman ibn Affan apabila beliau datang ke kuburan berdiri, menangis. Hatta tabtal lihyatuh. Sampai-sampai jenggotnya basah. Padahal jenggotnya tebal. Saking banyaknya air mata yang bercucuran dari beliau. Kemudian dikatakan, tadzkurul jannah wan nar fala tabki, engkau menyebutkan surga dan neraka tapi enggak menangis. Wa tadzkur, engkau ingat surga dan neraka tapi engkau tidak menangis. Wa tadzkur al qabr, kemudian kalau engkau ingat kuburan engkau menangis. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabr manzilul min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah satu fase dari fase-fase akhirat. Man naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dia pada fitnah kuburan, maka yang setelahnya fase-fase berikutnya lebih ringan. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Dan yang siapa saja yang tidak selamat di kuburannya, maka yang setelahnya lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Dan dari ayat ini pun ada dalil yang menunjukkan azab kubur. Khilafan lil mu'tazilah al-munkirina bi azabil qabr. Dari ayat ini juga ada dalil yang menunjukkan adanya azab kubur. Berbeda halnya dengan kaum mu'tazilah yang mereka mengingkari adanya azab kubur. Sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan adanya azab al-qabr dari Al-Quran atau Sunnah. Di antara dalil dari Al-Quran adalah tentang Fir'aun. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang azab yang ditimpakan kepada Fir'aun di kuburannya. النار يعرضون عليها, neraka senantiasa dihadapkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan petang hari. Kemudian ويوم تقوم الساعة, dan nanti ketika tegak hari kiamat, berarti di mana ini siksaan? Di alam kubur, ya kan? An-nar yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiya, neraka dihadapkan kepadanya di pagi dan petang hari. Kemudian ketika tegak hari kiamat dikatakan adkhilu 'ala fir'auna syaddal 'adzab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat dahsyat. Berarti ini ada azab kubur di sini. Masih banyak lagi ayat-ayat ataupun hadis yang menunjukkan kepada adanya azab kubur, di antaranya doa yang diperintahkan untuk kita membacanya di akhir salat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, hatta zurtumul maqabir, saya ulangi, anna al barzakh darun maqsudun minhan nufudh. Jadi alam barzakh adalah negeri yang dikehendaki dengannya untuk bisa sampai kepada negeri yang kekal dan abadi. Lianna Allah sammahum zairin, karena Allah Subhanahu wa taala menamai mereka orang-orang yang mati yang ada pada kuburan-kuburan mereka sebagai zairin, orang-orang yang ziarah. Walam yusammihim muqimin, dan Allah tidak menyebut mereka sebagai orang-orang yang mukim. Tidak. Ziarah sebentar. Ya. Fadalla dzalika 'alal ba'tsi wal jazaa', dan juga ayat ini menunjukkan akan adanya kebangkitan. Ya, hatta zurtumul maqabir. Pada potongan ayat ini ada dalil yang menunjukkan apa? Adanya kebangkitan, karena kuburan ziarah sebentar, setelah itu dibangkitkan. Wal jazaa bil a'mal, dan juga ada hari pembalasan atas amalan-amalan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, maka balasannya apa? Baik. Kalau amalannya jelek, balasannya jelek. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ فِي دَارٍ بَاقِيَةٍ غَيْرِ فَانِيَةٍ, yaitu di satu negeri yang kekal, yang tidak akan fana selamanya. وَلِهَذَا تَوَعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Ya, oleh karena di sini ditetapkan adanya al-ba'ats, kebangkitan, maka Allah setelahnya mengancam mereka-mereka yang lalai di dunia ini dengan at-takatsur. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla itu dalam bahasa Arab disebut dengan harfu rad' wa zajr. Huruf yang didatangkan untuk menghardik. Iya, untuk melarang dari sesuatu. Kalla. Yani kuffu 'amma antum 'alaihi min at-takatsur. Berhenti dari perbuatan kalian at-takatsur. Berhenti, sudah cukup. Iya. Dari perbuatan kalian ini at-takatsur. Itu kalla. Sekali-kali cukup. Ya, berhentilah. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, rad'un wa zajrun lahum 'an at-takatsur wa tanbihun 'ala annahum sayalamuna 'aqibata dzalika yaumal qiyamah. وفيه وعيد شديد. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan makna dari ayat ini, kalla saufa ta'lamun, di dalamnya ada hardikan, ya, peringatan bagi mereka dari at-takatsur, berlomba memperbanyak harta benda dunia. Wa tanbih, dan peringatan, ala annahum sayalamuna 'aqibah, bahwasanya mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatan mereka ini at-takatsur. Kapan? Pada hari kiamat. Wa fihi wa'idun syadid, sehingga padanya ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kalla saufa ta'lamun tidak disebutkan maf'ulnya. Kalla saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? Tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kenapa? Karena sudah sangat jelas apa maf'ulnya. Karena konteksnya menunjukkan maf'ulnya itu. Yakni maknanya saufa ta'lamuna ba'da mautikum su'a akibati hadha takatsur. Yakni kelak kalau kalian sudah mati akan mengetahui jeleknya akibat perbuatan kalian ini, yaitu at-takatsur. Iya. Berupa murka Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui hal ini kalau dia sudah mati. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Iya. Thumma kalla, itu ya. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian diulang. Thumma kalla saufa ta'lamun. Ada khilaf di antara ulama tentang makna kalla saufa ta'lamun yang kedua. Tadi kan yang pertama, kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla, berhenti. Cukup. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Thumma, kemudian. Kalla, cukup. Saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Sebagian mengatakan bahwasanya maknanya saufa ta'lamun ataupun kalla saufa ta'lamun yang pertama sama dengan kalla saufa ta'lamun yang kedua. Didatangkan, diulang untuk menegaskan, ya, peringatan ini, ya, ancaman ini, teguran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya maknanya berbeda. Kalla saufa ta'lamun ada maknanya sendiri, thumma kalla saufa ta'lamun juga ada maknanya sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, itu bahwasanya al-ilm yang pertama saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Mengetahui apa? pada ayat ini maksudnya adalah mengetahui ketika kamu sudah masuk di kuburan, ketika kamu dikubur mati. Adapun yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun, yakni kelak kamu akan mengetahui akibat buruk dari at-takatsur. Iya, kapan? Ketika nanti kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Iya. Atau yang lain mengatakan, yang pertama saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui jeleknya. Iya. Akibat buruk dari perbuatanmu berlomba-lomba memperbanyak harta benda dunia, kapan? Ketika kamu mati. Jadi yang pertama ketika kamu mati, ketika kamu sedang sakaratul maut. Dan yang keduanya ketika kamu dalam kuburanmu. Dan ini yang lebih kuat. Ya. Kemudian asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau al-imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, menafsirkan ayat ini, ay law ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulubi lama alhakum at-takathur wala badartum ilal a'malis salihah. Kata beliau rahimahullah, seandainya kalian mengetahui ya ma amamakum, apa yang ada di hadapanmu, yaitu ketika kamu sudah mati masuk liang kubur, seandainya kalian mengetahui ma amamakum, apa yang ada di hadapanmu dengan pengetahuan yang bisa sampai ke hati, diyakini oleh hati dengan mantap, lama alhaakumut takatsur, niscaya kalian tidak akan dilalaikan dengan at-takatsur, cuma kalian dalam kondisi ragu ataupun punya ilmu tapi ilmunya tidak merasuk ke hati, sehingga kalian dalam kondisi di dunia ini lalai dengan perlombaan memperbanyak harta benda dunia. Seandainya kalian tahu dengan pengetahuan yang mantap, yang yakin, tentunya dari dalil-dalil Alkitab wa sunnah dan penjelasan para ulama, kalau kalian yakin dengan seyakin-yakinnya, labadartum ilal a'malis salihah, maka niscaya kalian akan bersegera untuk beramal soleh, berlomba-lombanya di dalam amalun soleh. Di sini kalla law ataupun summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla yang ketiga ini beda maknanya. Ya, kalau kalla yang pertama dan yang kedua itu maknanya zajr, hardikan. Iya. Peringatan keras, rada'. Kalau kalla yang ketiga itu apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, maknanya haqqan, pasti. Iya. Law ta'lamuna ilmal yaqin, pasti seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang meyakinkan, dengan pengetahuan yang mantap. Di sini juga sama, tidak disebutkan maf'ulnya, sesuatu yang diketahui itu apa. Ini pun karena sudah jelas maksudnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, pasti seandainya kalian mengetahui, mengetahui apa? Tidak disebutkan. Karena sudah jelas. Ya, ini maknanya adalah seandainya kalian mengetahui apa yang ada di hadapan kalian dari kematian, fitnah-fitnah yang ada di dalamnya, kebangkitan dan juga kedahsyatan hari kiamat. Ya. Maka niscaya kalian tidak akan berbuat seperti itu, at-takatsur. Ya. Berlomba-lomba memperbanyak harta benda dunia sehingga kalian lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata para ulama dari sini, ilmu itu ya terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama ilmu al-yaqin. Iya. Yang kedua ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin, yang disebutkan di dalam surat ini at-takatsur hanya dua, yaitu ilmu al-yaqin. Seperti ya dalam ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian yang kedua ainul yaqin. Seperti dalam ayat tsumma latarawunnaha ainul yaqin, dan di sana ada lagi satu lagi seperti yang disebutkan di dalam surat apa? Al-Waqi'ah. Wa tasliyata jahim inna hadza lahu haqqul yaqin. Jadi martabah yang pertama yang terendahnya adalah ilmul yaqin. Yang kedua ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Kalau ilmul yaqin adalah seseorang mengetahui sesuatu dengan dalil-dalil. Ya. Dengan tanda-tanda, seperti kalau seseorang melihat dari jauh ada api. Ada asap misalkan. Ada asap, oh berarti ada api. Ada api. Ini namanya apa? Ilmul yaqin. Dia mengetahui adanya hari kebangkitan, adanya azab kubur dari dalil-dalil yang pasti dari Alkitab dan Sunnah. Ilmul yaqin. Kemudian ketika seseorang mendekat melihat ada apinya, wah iya betul, Ini namanya ainal yakin, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau dia mati nanti melihat an-nar wal jannah, ini ainal yakin. Yang paling tertingginya adalah haqqul yakin, ketika dia sudah merasakan sendiri masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita surga dan jalan-jalannya. Ini namanya haqqul yakin, merasakan sendiri, menyentuhnya sendiri. Ini haqqul yakin. Jadi yang pertama apa? Ilmul yakin. Pengetahuan sesuatu, pengetahuan tentang sesuatu melalui bukti-bukti, tanda-tanda. Ini pun meyakinkan sama. Yang kedua, ainul yakin. Ya, pengetahuan yang sampai ke hati melalui pandangan mata. Kalau yang ketiga, haqqul yakin, melalui tadi, merasakannya sendiri. Ya, bersentuhan langsung dengannya. Ini haqqul yakin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "La tarawunnal jahim." Kata beliau rahimahullah, "Walakin adamul ilmi al-haqiqi sayyarakum ila ma tarawna." Hanya saja ketiadaan ilmu yang hak, yang mantap, sayyarakum ila ma tarawna, menjadikan kalian berbuat apa yang kalian perbuat ini, yakni memperbanyak harta benda, berlomba-lomba memperbanyak harta benda, sehingga kalian lalai dari ibadah kepada Allah, dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. La tarawunnal jahim, demi Allah, kalian pasti akan melihat jahim. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwasanya kita semua manusia ini akan melihat al-jahim. Al-jahim adalah di antara nama an-nar, dari al-jahmah, yak mananya syiddah, ta'ajujin nar, gejolak api yang sangat dahsyat. La tarawunnal jahim, Allah bersumpah bahwasanya kalian akan melihat al-jahim. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sumpahkan juga dalam ayatnya, dalam surat Thaha, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah di antara kalian ataupun tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan mesti mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini adalah suatu keputusan yang pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau orang mukmin hanya melewati saja, karena yang namanya sirat itu dibentangkan di atas matnu jahannam, punggungnya jahannam, sehingga mereka harus melewati itu. Kecualikan. Ya. Ada yang berjalan seperti kilat, cepat sesuai dengan amal perbuatan yang dahulu dikerjakannya di dunia. Ada yang seperti angin, ada yang seperti orang yang lari, ada yang bergelantungan, tercabik kemudian selamat, ada yang tercabik kemudian terjatuh. Ataupun orang kafir langsung dicemplungkan ke dalam an-nar. Ya. La tarawunna al-jahim. Ini jumlah qasam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ay la taridanna al-qiyamah falatarawunna al-jahim allati a'addaha Allahu lil-kafirin. Yakni maknanya, makna dari la tarawunna al-jahim, kata beliau rahimahullah, sungguh-sungguh kalian akan memasuki hari kiamat, mendatangi hari kiamat mau tidak mau. Fala tarawunnal jahim, dan ketika itu kalian pasti akan melihat neraka jahim. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, bahwasanya nanti pada mahsyar didatangkan jahannam, yu'ta bi jahannam yauma idzin wa laha 70 alf zimamin. Nanti akan didatangkan an-nar dalam kondisi neraka ini memiliki 70 alf zimam, ya 70.000 kekang, banyak sekali kekangnya. Ya. Wallah alam seperti apa kekangnya. Kalau kekang kuda kita tahu, kekang unta kita tahu, tapi kekang ini wallah alam, hanya Allah yang mengetahui. Ma'a kulli zimam 70 alfa malakin, pada setiap kekang tadi ditarik oleh 70.000 malaikat. Malaikat yang menarik, tidak sembarangan, makhluk yang sangat syidad, hilaf, keras, kuat. Jumlahnya begitu banyak, coba dihitung. Satu zimam 70.000, ini ada 70.000 kekang. Ini dahsyatnya an-nar. Ya. Ya jurunaha, yang ditarik oleh mereka para malaikat di hari itu. Kita akan melihatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita ketika itu. Ya. Thumma falatarawunna al-jahim allati a'addaha Allah lil-kafirin. Pasti kalian akan melihat al-jahim yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang kafir dan sebagian usat al-muslimin, sebagian pelaku dosa-dosa besar kaum muslimin pun terancam dengan apa? An-nar ini. Hanya saja mereka tidak kekal. Ya, tidak kekal, tapi na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. An-Nar itu luar biasa. Iya. Tidak ada yang sanggup sedetik pun. Iya. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian ditekankan lagi, pasti kalian akan melihat An-Nar al-Jahim 'ainal yaqin, dengan mata kepala kalian sendiri, dengan mata keyakinan. Ay ru'yatan basariyah, yakni dengan pandangan mata kepala kalian. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Orang-orang yang berdosa, para pendosa melihat neraka sebelum dimasukkan, diperlihatkan dulu kedahsyatannya. Fa dhannu annahum waqi'uha, maka dia meyakini, ataupun mereka para pendosa meyakini bahwasanya dia akan memasukinya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati jalan untuk bisa lepas darinya. Ya. Kemudian thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti di sini, lihat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti di hari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Ditanya tentang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dengan tiga bentuk penekanan. Yang pertama dengan sumpah. Dari mana sumpahnya diketahui? Dari lam di sini. Lam kosam namanya. Ada wallahi mahdhuf yang dibuang. Aslinya wallahi latus'alunna, dibuang. Diketahui dari adanya lam ini. Yang pertama sumpah. Yang kedua dengan lam taukid ini. Yang ketiga dengan nun taukid. Kata Allah, pasti kalian akan ditanya tentang segala macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dahulu di dunia. Ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang siapa yang akan ditanya nanti di akhirat. Apakah khusus orang kafir saja ataupun yang kafirnya dan mukminnya? Dan ini butuh waktu yang lebih panjang dari ini. Berhubung waktu sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.